tulis ku baca malam ini. Tiada salah dia memutus cinta. Dia bilang aku tak setia. Tiada salah dia membenci kini. Dia bilang aku kau miliki. Andai kau ingin jantung merah ini, belah saja dadaku untuk cintamu. Jangan, jangan, jangan lagi kau sakiti hati ini. Ya, sayangilah dadaku. Jangan, jangan, jangan lagi kau sakiti hati ini. Kasihanilah insan lemah ini. Oh, oh, oh, bunga yang merah telah menghitam kini. Cinta yang indah jadi kelabu. Selamat jalan, pergilah kau sayang. Ku lepas kenang air mata. Bukannya aku tak sayang lagi. Bukannya sakiti hati ini. Ya, sayangilah daku. Jangan, jangan, jangan lagi kau sakiti hati ini. Kasihanilah insan lemah ini.